إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Faslun Ma'ani An. Pasal tentang makna-makna an. Laha sittatu ma'anin. An memiliki enam makna. Al-awwal al-mujawazatu wal-bu'd. Al-mujawazatu wal-bu'd. Nahu sirtu anil baladi. Raghibtu anil amri. Raghibtu anil amri. Yang pertama makna an ialah al-mujawazah, melewati atau menjauhi. Contoh, sirtu alil balad, aku menjauhi atau melewati negeri ini. Sirtu alil balad, aku melewati negeri ini. Rohibtu alil amri, aku menjauhi urusan ini. Menjauhi itu bisa diartikan membenci, ya. Aku membenci urusan ini atau aku menjauhi urusan ini. Asani bimakna ba'da, nahu angqoribin azurka. Angqoribin azurka. Yang kedua mengandung makna ba'da. Seperti contoh angqoribin azurka. Sebentar lagi aku akan mengunjungimu. Angqoribin maknanya ba'da qorib. Ya. Setelah sebentar, tapi sebentar lagi gitu ya. Tadi bimakna ala, bimakna ala kaqawli ta'ala wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Muhammad ayat 38 ay alaiha. Yang ketiga mengandung arti Allah, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yabkhul, barang siapa yang bakhil, fa innama yabkhulu an nafsi, maka sungguhnya dia bakhil atas dirinya sendiri. Ai alaiha an nafsi, itu ala nafsi. Arabik at-ta'lilu, kaqaulihi ta'ala, wa ma nahnu bitariki alihatina angkaulika, wa ma nahnu bitariki alihatina angkaulika. Hud ayat 53, ay min ajri kaulik, ai min ajli qaulika. Yang keempat, at-ta'lil, ya karena, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma nahnu bitariki adiyatina, kami tidak mungkin meninggalkan sesembahan-sesembahan kami angkaulika, karena ucapanmu saja. Ai min ajli qaul. Al-khamis bimakna min, kaqaulihi ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, ay minhum. As-Surah ayat 25, wa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi ay minhum. As-Surah ayat 25. Yang kelima mengandung makna min, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwalladzi, dialah Allah, yaqbalu taubata, yang menerima taubat, an ibadi, ay min ibadi, dari hamba-hambanya. As-Surah ayat 25. As-Sadis bimakna al-badaw, kaqauli ta'ala, wattaqu yawman, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ay badala nafsin. Yang keenam, bermakna badal sebagai ganti, seperti firman Allah Ta'ala, wattaqu yauman, takutlah kalian pada suatu hari, la tajzi nafsun, tidak bisa seorang membalas an nafsin sebagai ganti dirinya syai'an sebagai sedikit pun. An-nafsin badala nafsin. Baik, faslun, ma'ani ala, pasal makna-makna ala, laha samaniyatu ma'anin, laha samaniyatu ma'anin. Al-awwal al-isti'la'u dalam kurung hakikatan wa majazan. Kauhi ta'ala wa alaiha wa alal fulki tuhbalun. Al-Mu'minun ayat 22. Wa qawlihi ta'ala faqalna ba'dahum 'an ala ba'd. Al-Baqarah ayat 253. Makna Allah ada 8. Yang pertama isti'la di atas, baik yang hakikatan secara kenyataannya ini di atas, ataupun majazan, nah terkait dengan sesuatu yang abstrak, ya. Contoh firman Allah Ta'ala, wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Alal fulki, di atas kapal. Nah benar, naik di atas kapal, ya, hakikatan. Fadhalna ba'dahum ala ba'din, kami beri sebagian mereka keutamaan atas sebagian yang lain. Nah, keutamaan sesuatu yang abstrak, ya, berarti di atasnya itu sifatnya majaz, biasa. Astani bimakna fi. Kaqawlihi ta'ala wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Al-Qasas ayat 15. Ai fi khini ghaflatin. Yang kedua mengandung arti fi, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa dakhala al-Madinah, Nabi Musa masuk ke kota tersebut, ala khini ghaflatin min ahliha, di waktu penduduknya sedang lengah. Ala khini ghaflatin maknanya fi khini ghaflatin. Asalis fi makna an. Asalis di makna an. Kaqawli syair idza radiyat alayya banu kusyairin la amru wahi a'jabani ridaha idza rabiyat alayya banu qushairin la amru wahi a'jabani ridaha. Ai ida radiyat anni yang ketiga mengandung arti an seperti ucapan penyair idza radiyat alayya banu qushair jika banu qushair ridho terhadapku la amru wahi sungguh demi Allah ajabani ridha aku sangat mengagumi restu mereka ai idza radiyat anni jadi radiyat alayya sama dengan anni arabi bimakna allam allati lita'lil bimakna allam allati lita'lil kaqawlihi ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum ay lihidayatihi iyakum ay lihidayatihi iyakum. Yang keempat mengandung arti lam ditakdil karena seperti firman Allah Ta'ala walitukabbirullaha dan hendaknya kalian bertakbir menyebut nama Allah ala ma hadakum karena telah memberi hidayah kepada kalian ay dihidayati iyakum. Ala di sini maknanya lam ditakdil. Al-Khamis makna bimakna ma'ah bimakna ma'ah kaqawli ta'ala wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi Al-Baqarah ayat 177 ay ma'a hubbihi wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi Al-Baqarah ayat 177. Yang kelima mengandung arti ma'an. Seperti firman Allah Ta'ala wa atal mal ala hubbihi dan memberikan hartanya ala hubbihi ayat ma'afi padahal dia cinta hartanya Al-Baqarah ayat 177. Jadi termasuk tanda kebaikan seseorang ketika menginfakkan hartanya itu ala hubbi ma hubbi. Ketik. Ya, padahal dia cinta dengan harta itu, ya. Nah, sehingga yang diberikan ialah harta yang dia cintai. Nah. As-sadis bimakna min kaqaulihi ta'ala wa idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idaktalu 'alan nasi yastawfun al-mutaffifin ayat yang kedua ay minhum. Jadi yang keenam artinya ialah min. Seperti firman Allah Ta'ala, wa idaktalu ala nasi. Dan ketika mereka minta timbangan ala nasi dari manusia, yastawfun, minta dipenuhi. Mereka kalau pulaan yang ada takarannya dari manusia, maka mereka minta dipenuhi. Jadi kalau nakar sendiri kurang, ya. Ala nas ayyina minhum. As-sabi bimakna al-ba kaqauli ta'ala haqiqun ala alla aqul ala Allah ila al-haq haqiqun ala alla aqula ala Allah ila al-haq Al-A'raf ayat 105. Ay haqiqun bi ay haqiqun bi yang ketujuh maknanya ialah ba seperti firman Allah Ta'ala haqiqun ala alla aqula ala Allah ila al-haq menjadi kewajiban bagiku untuk tidak berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Ai haqiqun bi wajiban bagiku. Haqiqun ala haqiqun bi. Asamin bi makna lakin bi makna lakinna dalam kurung al istidrak. Nah, fulanun la yadkhulu al-jannata lisu'i soni'ihi, lisu'i soni'ihi. Ala annahu la yai'asu min rahmatillah. Ala annahu la yai'asu min rahmatillah. Ay lakinnahu la yai'asu. Yang ke-8 mengandung arti lakinna atau istidrak, akan tetapi ya. Contoh fulan la yadkhulul jannata, si fulan tidak masuk surga, lisu'i soni'ihi, karena jelek perbuatannya. Ala annahu la yai'asu min rahmatillah, akan tetapi dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ala annahu itu sama dengan lakinnahu, ya. Nah. Tanbih. I'lam anna ala qad takunu isman bimakna fauqa. I'lam anna ala qad takunu isman bimakna fauqa. Wadhalika idha subiqat biman, wadhalika idha subiqat biman. Nahu sakoto man alal jabari, sakoto man alal jabari. Ketahuilah bahwa ala itu bisa menjadi isim. Ala itu kan huruf jar, ya, bisa menjadi isim yang artinya sama dengan fauqa di atas. Hal itu dipersyaratkan jika didahului oleh man. Contoh sakoto man alal jabal, telah jatuh orang yang ada di atas gunung itu. Jadi kalau ada ala terletak setelah man, itu alanya isim, artinya fauqa, ya. Bukan huruf jar lagi. Adapun isim yang dijarkan setelahnya butuh pilih. Tayyib. Faslun. Ma'ani fi. Ma'ani fi. Laha sab'atu ma'anin, laha sab'atu ma'anin. Fi memiliki tujuh makna. Al-awwal ad-dharfiyah. Dalam kurung hakikatan au majaziyatan. Kaqouli ta'ala ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Wa qawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama maknanya ad-dharfiyah. Di dalam itu kalau menunjukkan tempat atau waktu, ya, hakikatan atau pada, nah itu majaziyah. Itu kalau terkait dengan sesuatu yang abstrak, ya. Contoh ghulibatir rum fi adnal ardi. Fi adnal ardi itu artinya di bumi yang terdekat dengan tanah Arab, ya. Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun. Itu namanya dharfiyah, hakikatan. Baik yang menunjukkan tempat ataupun waktu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Berarti apa ini? Majaziyah, ya. Atsani as-sababiyah wa ta'lil. Kama fil hadis dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha. Takhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha ay bisababi hirratin. Takhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha ay bisababi hirratin. Yang kedua, bermakna sababiyah atau ta'lil, dengan sebab atau karena. Seperti dalam hadis, dakhalat imra'atun an-nar, ada seorang wanita masuk neraka, fi hirratin habasatha, karena kucing yang ia penjara. yang ia kurung, ya. Ai bersabab fikr. Asalis bi makna ma'ah. Kaqouli ta'ala qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Al-A'raf ayat 38. Ay ma'ahum. Artinya yang ketiga ialah ma'ah. Seperti firman Allah Ta'ala, qalat khulu fi umamin. Masuklah kalian atau bergabunglah kalian fi umamin. Ait ma'ah umamin. Ma'ahu. Bersama umat-umat. Qad khalat min qablikum. Yang telah lewat sebelum kalian. Arabi al-isti'la'u. Dalam Quran bima'na Allah. Al-isti'la'u dalam kurung bimakna ala. Kaqoulihi ta'ala wal-usallibannakum fi judu'in nakhli. Wal-usallibannakum fi judu'in nakhli. Toha ayat 17. Ay alaiha. Toha ayat yang 17. Ay alaiha. Yang keempat ialah artinya isti'la, yakni bermakna ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wal usallibannakum fi judu'in nahl. Sungguh aku akan menyalib kalian fi judu'in nahli, di atas pelepah kurma, ya. Nah, ala alaiha. Al-khamis al-muqayasah. Al-muqayasatu. Al-muqayasatu itu mengandung arti dibandingkan. Kaqouli ta'ala fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. At-Taubah ayat 38. Yang kelima mengandung arti muqayasa. Muqayasa itu artinya ialah dibandingkan. Wama atau fama mataul hayati dunia. Tidaklah kehidupan dunia ini fil akhirati dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali cuma sedikit. As-sadis bimakna al-ba' allati lil ilsaq. Kaqouli syair wa yarqab yawma rawi minna fawarisun wa yarqab yawma rawi minna fawarisun Basiruna fi ta'lil abahiri wal qula. Basiruna fi ta'lil abahir wal qula. Ay basiruna fi ta'lil abahir. Yang keenam artinya ialah al-ba'lil ilsaq. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan artinya itu memegang. Ya. Tapi dalam Indonesia diartikan dengan ya. Seperti ucapan penyair wa yarqabu yawma ra'i minna fawas. Di antara kami ada pasukan penunggang kuda pada hari peperangan. Basiruna fi ta'lil abahir wal qula. Mereka sangat berpengalaman fi ta'lil abahir wal qula. Nah, dalam memegang senjata untuk menusuk urat leher. Nah, fitok nil abahir, ini fitok nil abahir. Tapi bimakna ila, bimakna ila, kakauli ta'ala faraddu aidiyahum fi afwahi. Fardu aidiyahum fi afwahim. Ibrahim ayat 9. Yang ketujuh artinya ialah ilah. Seperti firman Allah Ta'ala, fardu aidiyahum, mereka mengembalikan tangan mereka fi afwahim, ke mulut mereka. Fi artinya ilah. Ya. Nah. Baik. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Untuk sementara sampai di sini, insyaallah makna huruf-huruf ciri yang lain kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wala usallibannakum fi judu'in nahli. Yang benar adalah 71 bukan 17. Nanti kitab saya salah ya. Tak teknol. Thank you. Ya, 71. Nanti kitab saya salah. Pindah berapa ini? Di dalam kitab yang saya bawa tertulis 17, yang benar 71. Jazakum khair atas alatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Thank you.